tak ingin lukai hatimu lebih dari ini. Kita tak mungkin terus bersama. Suatu saat nanti kau kan dapatkan seorang yang akan dampingi hidupmu. Oh, biarkan ini menjadi kenangan dua hati yang tak pernah menyatu. Oh, semakin ku menyayangimu, semakin ku melepasmu, walau ku tak ingin. Semakin ku menyayangimu, semakin ku